الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ini adalah bagian kedua dari kajian kita di siang hari ini. Untuk bagian ketiga dan empat, insyaallah akan dilanjutkan besok hari Ahad di masjid yang sama ini. Setelah pada kajian pertama kita mengetahui beberapa permasalahan terkait gerakan radikal dan teror, bahaya radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan amalan mulia jihad fi sabilillah, juga penting untuk diketahui bahwa di sana ada beberapa sebab yang berpotensi memunculkan terorisme, menyerang, membakar, membunuh, meledakkan, dan yang lainnya. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui potensi-potensi tersebut di bawah bimbingan tentunya dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara potensi-potensi yang dapat menimbulkan radikalisme, anarkisme, terorisme adalah semangat amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah dan merubah kemungkaran yang tidak disertai dengan bimbingan ilmu, lebih banyak diwarnai oleh semangat dan emosi, sehingga akhirnya keluar dari bimbingan dan metode yang syar'i. Tentu kita semua yakin dan beriman bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bagian daripada syariat Islam. Bagaimana tidak, sementara Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Demikian Allah memerintahkan. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar merupakan ciri khas umat ini, umat Islam, yang dengannya umat Islam memiliki nilai lebih dibandingkan umat-umat lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia ini, di mana kalian, kata Allah, umat Islam memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Semangat melakukan amar ma'ruf tentu terpuji, suatu hal yang sangat positif Namun ketika keluar dari bimbingan, maka hal itu justru mendatangkan hal yang negatif dan merusak sekaligus bumerang terhadap umat Islam dan masyarakat Muslim secara umum. Kemungkaran di bidang apapun membutuhkan adanya bimbingan ilmu. Baik kemungkaran yang ada pada keluarga kita, yang terjadi pada anak istri kita, yang kita tentunya wajib untuk mengingkari dan merubah kemungkaran itu menjadi sesuatu yang baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Fa in lam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Perhatikan hadis ini baik-baik. Sering kita mendengarnya, namun tidak sedikit yang melupakan makna dari hadis ini berdasarkan bimbingan para ulama kita. Rasulullah mengatakan, barang siapa di antara kalian melihat atau mendapati kemungkaran, kemaksiatan, hendaknya merubah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Jika ternyata kamu tidak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu atau kekuatanmu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisanmu, dengan nasihat, teguran, tausiah yang positif. Fa'ilam tastafi' fadifal, fa'ilam yastafi' fadilisanih. Kalau ternyata yang kedua pun, pada tahapan kedua dia tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan hati. Hati tidak suka dan tidak rela kemungkaran dan kemaksiatan tersebut terjadi. Hati membencinya. Tidak rela dia berada di tempat yang di sana dilakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Hati dia tidak bisa menerima kemungkaran dilakukan di hadapannya, sehingga dia menjauh, meninggalkannya. Ingin merubahnya dengan bentuk teguran melalui lisan atau tulisan, tetapi ternyata dia tidak mampu, maka dia memilih tahapan yang ketiga. Demikian tiga tahapan penting dalam hadis ini yang berfungsi wajib ingkar mungkar. Wajib ingkar mungkar masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya. Tetapi yang ingin saya sebutkan di sini adalah kemungkaran yang sifatnya dilakukan oleh masyarakat banyak, dan juga kemungkaran yang terjadi atau dilakukan oleh penguasa. Kemungkaran yang terjadi di masyarakat, tentu kita semua tidak rela. Baik itu orang-orang yang sengaja tidak sholat, azan sudah dikumandangkan, dipanggil dengan panggilan hayya 'alas shalah, marilah kalian menuju kepada sholat, tetapi tidak peduli. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita Muslim yang belum mau dan rela mendatangi masjid-masjid Allah. Masih ramai di jalan-jalan, baik di waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, seolah-olah kumandang azan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Ini kemungkaran terjadi dalam skala yang tidak kecil. Begitu juga kemungkaran khamar, minuman keras, perjudian, perzinahan. Yang jadi problem adalah apabila kemungkaran itu tidak sifatnya individual, tapi sudah dilakukan secara sistematis. Ada yang membackinginya, melindunginya. Ini sebuah kemungkaran yang perlu kita untuk memikirkannya dan mengatasinya dengan ilmiah. Tidak cukup bermodalkan semangat dan keberanian. Tapi seorang bertanya, apakah cara yang saya tempuh benar atau legal secara syariat Islam. Sehingga butuh kajian, dikaji. Sekarang bermunculan pihak-pihak yang berusaha mengingkari kemungkaran yang terjadi di pasar-pasar, di lain tempat, di masyarakat, dengan mengerahkan sejumlah massa, sejumlah orang yang telah terprovokasi, emosi, mendatangi tempat-tempat kemungkaran tersebut, melempar, memukul, merusak, membakar. Pertanyaannya, apakah cara itu dibenarkan oleh syariat? Kemungkaran yang sifatnya umum, yang kita bukan sebagai waliul amrnya. Kalau dalam rumah tangga, kita sebagai ayah, pimpinan rumah tangga, kita waliul amr di rumah. Itu pun ketika terjadi kenakalan pada anak kita, tidak dibenarkan kita langsung menggunakan kekerasan, memukul, menempeleng, dan yang lainnya. Diperintahkan kita untuk menempuh cara-cara yang persuasif, cara-cara yang kondusif, supaya yang mungkar tidak semakin mungkar, tidak semakin membesar kemungkaran itu, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Apalagi masyarakat luas, yang kita bukan sebagai pengemban amanah, bukan kita sebagai waliul amr, maka perlu diketahui bahwa itu adalah tugas waliul amr. Disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fikih, kalau kita mau sabar mengkajinya, kalau kita mau sabar sejenak meluangkan waktu, tidak kemudian sikap-sikap kita lebih didominasi oleh logika-logika dan emosi-emosi, retorika semata, kembalikan kepada ahlinya, kembalikan kepada ulama. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kembali, mengembalikan urusan kepada mereka. Jangan berijtihad sendiri. Tapi ketika masyarakat menjauh dari bimbingan ilmu, maka yang muncul adalah tindakan-tindakan yang Islam tidak membenarkannya. Tugas kita adalah memberikan masukan kepada pemerintah, kepada waliul amr, dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, cara penyampaian yang tepat. Yang ketiga, secara batin kita mengikhlaskan, jangan mengharapkan sesuatu dunia di balik itu. Sampaikan. Mungkin sebagian orang mengatakan kalau sekedar kita memberi masukan kepada pemerintah atau data-data, ya nggak ada hasilnya. Mungkin malah kita dipermainkan. Sebagian pihak mengambil jalan pintas, kita harus bergerak sendiri. Akhirnya di lapangan yang terjadi efek negatif yang lebih berat. Akhirnya terjadi perkelahian, saling mengancam, sampai pada tingkat pembunuhan. Sudah terjadi pertumpahan darah dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Satu jiwa seorang muslim, Rasulullah memberitakan, lebih berharga dari Ka'bah. Ka'bah, siapa yang tidak mengenal Ka'bah, kiblat umat Islam? Satu jiwa seorang muslim. Suatu hari sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab duduk di hadapan Ka'bah seraya berkata, ma'a'zamaki wa ma'a'zama hurmataki, fawallahi inna hurmatal muslim a'zam minki indallahi subhanahu wa ta'ala. Betapa agungnya engkau wahai Ka'bah, betapa besar kemuliaan dan harga diri engkau wahai Ka'bah, kata Abdullah bin Umar yang lahir di dekat, tidak jauh dari Ka'bah, di kota Mekah, dibesarkan tidak jauh dari Ka'bah. mengatakan sungguh kehormatan seorang muslim, jiwa seorang muslim, darah seorang muslim lebih terhormat di sisi Allah dibandingkan engkau. Kita yang tersinggung kalau Ka'bah dihina, kita marah kalau Ka'bah diganggu. Tapi ketahui, jiwa seorang muslim lebih dari itu. Lalu bagaimana dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar sampai jatuh pada kemungkaran yang lebih besar, pembunuhan? Ketahui wahai saudaraku, itu adalah tugas waliul amr. Kewajiban kita memberikan masukan. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Ketahui bahwasanya orang yang paling tinggi tingkat kecemburuannya, orang yang paling benci kepada kemungkaran adalah Nabi kita. Kita gak ada apa-apanya dan bahkan tidak boleh dibandingkan. Yang lebih benci kepada kemungkaran, para sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq punya jiwa anti kemungkaran yang tidak boleh disamakan atau dibandingkan dengan kita. Kita ini lemah, kita ini cinta dunia, kita ini ambisi pada dunia. Bahkan pada diri kita masih didapati kemungkaran-kemungkaran yang kita harus kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Mari kita ikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah masyarakat dan kemungkaran yang terjadi di pemerintah kaum muslimin. Karena permasalahan ini ketika salah menempatkannya berpotensi untuk memunculkan terorisme dan tindakan teror yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Nabi Muhammad SAW membimbingkan kepada kita bimbingan yang indah, penuh kasih sayang. Mari kita dengarkan beberapa di antaranya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس." Akan datang kepada umat ini penguasa-penguasa yang lalim, penguasa yang tidak mau menjadikan prinsipku, syariatku sebagai syariat negaranya, pemerintah yang tidak mau menjadikan bimbinganku sebagai bimbingan hidupnya. Dengan kata lain dalam bahasa kita, pemerintah jenis seperti ini adalah pemerintah anti syariat Islam. Tentu ini kemungkaran yang besar, kemungkaran yang sangat Allah benci. Tapi Islam bukanlah agama yang hanya bisa menyebutkan kemungkaran-kemungkaran, mengidentifikasi kemungkaran saja. Islam adalah agama yang bisa menyebutkan dan mengidentifikasi kemungkaran sekaligus jalan keluarnya. Mari kita dengarkan bagaimana jalan keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Huzaifah ibnul Yaman. Ketika mendengar ini, sahabat Huzaifah tidak diam. Tidak kemudian logikanya yang berjalan mencari jawaban-jawaban. Misalkan dengan mengatakan, kalau saya berjumpa dengan pemerintah seperti itu, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini, saya akan ambil sikap seperti ini atau seperti itu. Tidak. Dia tahu bahwa ada seorang Rasul, seorang Nabi yang diutus untuk membimbing. Maka bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa asna'il adraku dhalik apa yang akan aku lakukan kalau aku menjumpai pemerintah yang seperti kau beritakan? Tanya solusinya kepada Nabi. Jangan kepada filosof, jangan kepada para revolusioner, jangan, tanya kepada Nabi. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah kagum kepada sosok dan figur-figur tertentu tanpa kita tahu latar belakang apa yang mendasari dia berbuat seperti itu. Seorang muslim, dia akan menjadikan figur utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dalam berakhlak, dalam bersikap. Dia akan menjadikan figur utamanya Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Figur utamanya adalah para ulama Al-Hasanul Basri, Sa'id bin Musayyib, Al-Syafi'i, wa Ahmad, wa Malik, Al-Bukhari, Muslim, dari para ulama-ulama terkemuka. Nah, jangan mempelajari revolusi yang terjadi di Eropa, revolusi yang terjadi di Eropa Timur, revolusi yang terjadi di Iran, revolusi yang terjadi di sana dan di sini. Bukan demikian. Sahabat Hudzaifah bertanya kepada Nabi, apa yang aku akan lakukan ya Rasulullah? Sikap apa? Maka Nabi menjawab, tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasamu yang seperti itu, walaupun penguasa yang kejam tadi mencambuk punggungmu dan merampas hartamu. Luar biasa kejam pemerintah ini. Ada di antara kita yang dicambuk punggungnya karena kita melakukan ibadah? Alhamdulillah, di masjid manapun kita akan beribadah dengan mudah, difasilitasi. Bahkan beberapa kegiatan keagamaan kita didukung, dilindungi. Alhamdulillah, pemerintah kita masih melakukan berbagai beberapa syiar-syiar Islam. Mau masuk Ramadan ada isbat ru'yah. Begitu juga mau keluar dari bulan Ramadan, diadakan hari raya, urusan haji kita diurus. Alhamdulillah. Mari kita lihat hadis yang kedua. Ternyata kalau kita pelajari kitab-kitab ulama kita, kita dapati hadis-hadis dan bimbingan Rasul tentang masalah ini banyak dan berulang kali, menunjukkan bahwa Nabi memang serius menangani masalah ini. Suatu hari sahabat bertanya, ya Rasulullah, la as'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa zakara asy-syarr. Wahai Nabi, kami bertanya kepadamu tentang ketaatan kepada penguasa, bukan ketaatan kepada penguasa yang bertakwa, yang menjalankan syariat Islam. Itu kami sudah tahu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada rasulnya dan kepada pemerintah kalian. Sudah jelas, kata para sahabat. Tapi yang kami tanyakan wahai Nabi tentang hukum taat kepada pemerintah yang berbuat zalim, kejam, korup, ya, mementingkan kepentingan dirinya sendiri, menindas dan disebutkan. Apa jawaban Nabi? Silakan kalian berdemo, tunjukkan protes kalian, bangkitkan semangat masyarakat untuk memprotes. Demikian? Tidak. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ittaqullah wasma'u wa ati'u. Tetaplah kalian bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada perintah penguasa kalian. Subhanallah. Luar biasa bimbingan Nabi. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Iyad bin Ghun, Rasul menyatakan, man kana lahu nafihatun lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan falyakhud biyadi wal yakhlubih. fa'in kubila minhu fadaka wa illa faqad adda ma'alaih. Barang siapa, kata Nabi, yang memiliki kritikan, nasihat untuk penguasanya, jangan ditampakkan secara terbuka, jangan disampaikan secara demonstratif di depan halayak ramai. Kata orang sekarang, mana mungkin dipedulikan nasihat kita kalau secara rahasia, secara tertutup. Sudah jelas di demo, sudah jelas diserang, sudah jelas dilempar, masih saja gak kepeduli terhadap masukan dan kritikan kami. Ya, itu logika kita, logika orang-orang barat. Tapi logika muslimin yang taat kepada Allah, menjunjung tinggi Islam, menjunjung tinggi Nabi, dia akan mengatakan kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan, menjawab logika mereka itu, jika nasihat kalian diterima, diamalkan, diterapkan, itu yang diharapkan. Kalau tidak, sungguh kalian telah menunaikan tugas, telah menunaikan tugas menyampaikan nasihat, sudah cukup. Alhamdulillah, orang itu akan bisa bersyukur kalau dia melihat musibah yang menimpa orang lain. Masih ingatkah kita, sebuah penguasa atau seorang penguasa di negeri Kufah yang dikenal dengan Gubernur Al-Hajjaj As-Saqafi, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Gubernur negeri Kufah. Orang ini dikenal dengan, bahkan dijuluki Safak, orang yang haus darah, membunuh. Rakyatnya itu mudah dibunuh, dan yang dibunuh bukan orang kaya kita, yang dibunuh orang-orang soleh, bahkan ulama-ulama. Di suatu waktu pernah dia berdiri di atas mimbar gubernur, dihadiri oleh kaum muslimin dan banyak ulama-ulama yang hadir di masjid. Dia mengatakan, saya sudah melihat banyak kepala-kepala yang siap dipetik. Maka dia turun dengan memerintahkan pasukan yang memenggal kepala ulama-ulama. Hajjaj bin Yusuf, gubernur negeri Kufah di Irak pada waktu itu, adalah seorang yang pecandu khamr, minuman keras. Hampir tidak ada waktu dan hari-harinya kecuali dia minum dalam keadaan mabuk. Tapi dia penguasa. Suatu hari di waktu sholat subuh, di waktu sholat subuh dia maju ke posisi imam dan menjadi imam. Yang ada di belakangnya sebagai makmum, para ulama, bahkan ada beberapa sahabat Nabi yang masih hidup sampai kala itu, di akhir-akhir masa atau generasi sahabat Rasul. Sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Tiba-tiba gubernur Hajjaj sholat 4 rakaat. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tentunya mata makmum terbelalak. Kok sholat subuh 4 rakaat? Sudah diberitahu subhanallah, subhanallah, masih tetap aja dia. Akhirnya setelah selesai salam, Hajjaj mengatakan sambil agak sempoyongan, masih kurang, mau ditambah rakaatnya. Yang ada di belakang dia itu orang-orang pemberani, pejuang-pejuang, bukan orang-orang tua yang di masjid, kayak di masjid-masjid kita ya, di sof-sof depan itu kan orang-orang tua yang sudah pakai tongkat berjalan. Ini orang-orang pejuang-pejuang yang ikut bertempur sebagai makmumnya, lebih kuat dari Hajjaj. Terdiam. Tidak ada yang mencoba untuk memprovokasi dan tindakan-tindakan teror. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita tidak diberi pemerintah yang seperti itu. Masih sholat bersama kita, menghormati para dai, menghormati kaum muslimin. Alhamdulillah, nikmat ini disyukuri agar tidak dicabut oleh Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Sikapilah kemungkaran-kemungkaran tadi dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sampaikan nasihat secara tertutup, tidak melalui mimbar-mimbar Jumat. Sebentar khotib bicara ini korupsi, yang itu korupsi, yang ini melakukan nepotisme, yang ini melakukan itu. Nanti lagi ada ceramah pengajian, tabligh akbar, juga menjelekkan pemerintah, ini, itu, ini. Yang mendengar masyarakat. Apa masyarakat bisa melakukan pembenahan? Sampai di salah satu masjid besar di Jawa Timur, Masjid Jami' besar, sang khatib berbicara tentang pemerintah dari A sampai Z. Orang kalau mendengarkan khutbah itu wajib diam atau tidak? Wajib diam para makmum. Ternyata yang hadir itu keluar di masjid di saat khatib sedang berbicara, dia melaknat pemerintah. Memang pemerintah syaitan, syaitan laknat. Keluar dari masjid pulang bukan membawa iman, bukan membawa semangat takwa dan amal soleh. Yang keluar adalah emosi. Kalau seandainya ada provokator pada waktu itu untuk menggerakkan massa yang banyak itu untuk melakukan tindak anarkis, akan terjadi. Tidak demikian Nabi membimbing. Para hadirin yang saya muliakan, ketahuilah bahwa tindakan teror sampai pada tingkat pemberontakan, pembunuhan, peledakan bermula dari yang seperti ini. Bermula dari perkara yang dianggap kecil. Kata para ulama dalam kata kiasan yang sering mereka ungkapkan, wa mu'zamun nari min mustasgharis syarar. Sesungguhnya api yang besar yang sudah menyala itu bermula dari api yang kecil yang dianggap remeh. Maka dari itu, kembalilah kita kepada bimbingan Islam. Sebagiannya mengkritisi pemerintah karena pemerintah tidak menerapkan syariat Islam. Ya, kita mengakui pemerintah kita belum menerapkan syariat Islam. Tapi kita tidak kecil hati dan tidak putus asa untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Berteriak-teriak di jalan-jalan dengan spanduk-spanduk syariat Islam, syariat Islam. Kembalikan 7 kata dalam piagam Jakarta. Semua kita menginginkan 7 kata itu kembali sesuai dengan awal diletakkannya oleh para peletak dasar negara ini. Kalimat yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang diletakkan oleh BPUPKI pertama, badan perumus dasar negara ini. Tapi bukan dengan demikian. Apa manfaatnya kita meneriakkan syariat Islam, syariat Islam, sementara kita tidak melakukan pembenahan-pembenahan di sisi lain? Demo kadang-kadang mulai ba'da zuhur sampai asar di jalan-jalan mengganggu lalu lintas. Ketahui bahwa kondisi pemerintah kita ini adalah cerminan dari kondisi kita sebagai rakyat. Cerminan dari kondisi kita. Kalau kita mengatakan bahwa pemerintah kita zalim, pemerintah kita jahat, korup, mementingkan kepentingan dirinya, tidak mau menerapkan syariat Islam, ayo coba kita sekarang pakai cermin. Kita mencoba melihat kondisi kita. Sudah benar kita sendiri dalam rumah tangga kita menerapkan syariat Islam? Coba kita tanyakan yang gampang saja. Istri-istri kita sudah menutup auratnya dengan baik sesuai yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis Nabi dan difatwakan oleh ulama-ulama terdahulu. Sudah? Atau istri kita masih mudah bersolek keluar acara resepsi ini, resepsi itu, bersolek Padahal Nabi kita melarang yang seperti itu. Ini syariat Islam. Mari kita lihat. Apakah anak-anak kita di rumah sudah melakukan sholat dengan tepat waktu? Mari kita perhatikan. Masyarakat kecil sudah enggak korup? Masih banyak buruh-buruh di toko-toko, di perusahaan-perusahaan, di kebun-kebun yang mengambil sesuatu bukan haknya dia. Korupsi waktu, korupsi bahan-bahan, diperintahkan oleh majikannya untuk menabur pupuk dalam satu hektar sawah yang semestinya satu gintal, dia hanya taburkan 80 kilo, yang 20 kilo dia simpan. Berapa banyak? Wah, itu kan rakyat kecil, jangan menganggap kecil. Bahwa dosa itu punya pengaruh. Dosa bisa berpengaruh kepada masyarakat luas. Hukumannya, di masyarakat masih banyak orang gak sholat. Di masyarakat masih banyak perdukunan. Jimat ini, jimat itu. Ramalan-ramalan. Di masyarakat kita masih banyak. Ramalan nasib. Kalau kamu bintangnya Scorpio, maka kamu nasibnya akan begini, jodohnya akan begini. Dia percaya. Bertanya kepada dukun-dukun. Hari-hari yang cocok untuk pernikahan anaknya. Semua itu dilarang oleh Nabi kita. Dan itu syariat Islam. Bukankah Nabi kita mengatakan, man ata'arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in wasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, tukang tebak, barang hilang ditebak di mana pencurinya, pakai pakaian apa, lari ke barat apakah ke timur, atau datang kepada dukun, kemudian dia mempercayai berita-berita dari dukun dan tukang ramal itu, sungguh dalam salah satu riwayat tidak diterima sholat dia selama 40 hari. Baik sholat wajibnya maupun sholat-sholat sunnahnya. Tidak diterima oleh Allah. Ini yang mengatakan Nabi kita Muhammad. Bukan guru, bukan ustaz. Tapi Nabi kita Muhammad SAW. Kitab-kitabnya ada di pondok-pondok pesantren. Dalam riwayat lain, barang siapa yang mendatangi dukun-dukun dan tukang ramal, percaya, bilang kalau kamu datang lagi besok hari Jumat manis ya, bawa ayam putih atau ayam hitam, kemudian besoknya kamu sembelih, dia ikutin semuanya aturan-aturan ini tadi, percaya dia, yakin. Maka Nabi mengatakan sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Syariat apa? Syariat Islam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Silakan buka buku-buku semacam Riyadhus Shalihin dan yang lainnya yang beredar di masyarakat kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, terlalu banyak kemungkaran. Sekarang kita berada di masjid ini. Sekarang ini kita berada di masjid. Kemungkaran banyak yang terjadi. Yang itu siap menipu, yang itu siap merubah nota laporan kepada atasannya, yang sana sudah menyiapkan makar berikutnya. Di sana ada seorang anak tidak berbakti kepada ibunya, membentak ibunya. Di sebelah sana seorang istri korupsi uang suaminya. Di sebelah sana ada suami mendzalimi istrinya, dan seterusnya kemungkaran terjadi di zaman kita ini. Mari kita dengarkan sebuah ayat Al-Quran yang tadi saya katakan penting untuk kita bercermin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikian kata Allah, kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim lainnya seakibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Pemerintah kita zalim, ya kita zalim. Ayo, saya juga termasuk di dalamnya. Mungkin keluarga saya juga. Kita harus koreksi. Kalau itu ayat Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa takunu yuwalla alaikum?" Sesuai dengan kondisi kalian, Allah berikan penguasa yang sama seperti kondisi kalian. Jadi kitanya harus berbenah. Kita harus berbenah. Suatu hari ada seorang tokoh masyarakat, boleh dikata juga tokoh agama, yang sering meneriakkan syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Di malam minggu, datang beberapa orang tamu ke rumahnya untuk membicarakan tentang Islam. Tiba-tiba selepas sholat maghrib, tuan rumah mengeluarkan teh suguhan. Seorang wanita keluar tanpa memakai jilbab, padahal ada pria-pria yang bukan mahramnya. Seraya dia mengatakan, "Tuan rumah, maaf, ini istri saya. Perkenalkan." "Loh, gimana sih? Katanya syariat Islam, tapi ini gak ditutup jilbabnya. Rambutnya terbuka, pakaiannya seperti itu." Subhanallah. Gak lama setelah itu, subhanallah, kejadian itu beruntun. Datang anak putri tanpa jilbab juga, "Pak, keluar ya." "Keluar." "Itu putri saya. Malam mingguan." "La haula wala quwata illa billah." Ayolah kita yang jujur. Mau syariat Islam, demo mulai duhur sampai menjelang maghrib, kapan sholat asar? Demo di jalan-jalan sementara azan dikumandangkan, gak ada yang datang ke masjid. Allah memanggil melalui suara muazzin, "Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah." Mari, kata Allah, mari datang ke salat, lakukan salat. Mari menuju kepada kesuksesan. Semua suara azan berkumandang tidak didengarkan. Dia berteriak, "Syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Bubarkan ini, pecat itu." Ya subhanallah, betapa mahalnya kejujuran. Ayo kita berbenah. Ikuti sunnah Nabi. Ingin khilafah Islamiyah, ingin daulah Islamiyah. Siapa yang enggak ingin negaranya menjadi negara yang menerapkan syariat Islam, mengumumkan negara kami adalah negara Islam? Siapa yang enggak ingin? Kita semua senang. Tapi bukan dengan cara-cara seperti itu. Bahkan sebagian kelompok-kelompok Islam yang berdemo, mereka memang meyakini bahwa pemerintah kita memang kafir. Tidak boleh tetap berkuasa. Harus digoyang dalam ADART, dalam buku-buku panduan beberapa kelompok-kelompok Islam dengan tegas menyatakan bahwa negara-negara yang kita tinggal di dalamnya negara kufur. Maka dari itu harus dijauhkan hubungan masyarakat dengan pemerintahnya, dibuat masyarakatnya untuk menggoyang pemerintahnya sekuat-kuatnya. Apa ini? Sementara Nabi kita menyatakan sabar, jangan kalian lakukan, taati. Ya subhanallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada sebuah kata kiasan yang sering disampaikan oleh para ulama kita sebagai nasihat bagi orang-orang yang menginginkan negaranya menjadi negara Islam. Apa kata ulama? "Aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik." Tegakkan negara Islam di rumah tanggamu sendiri, pasti Allah akan tegakkan di negaramu, di bumi. Berarti kita akan berbenah. Kita sekarang. Rasulullah mengatakan, wajib untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid-masjid. Ketika azan dikumandangkan, pertanyaannya, kita sudah lakukan? Di rumah kita, kantor kita, instansi kita, anak buah kita? Kalau belum, nonsens, kata orang barat. Nggak akan terjadi. Barakallahu fikum. Kemungkaran demi kemungkaran terus berjalan di masyarakat. Sekarang di masyarakat masih banyak yang berkeyakinan bahwasanya barakallahu fikum, semua agama adalah sama. beberapa waktu yang lalu di salah satu perguruan tinggi Islam di Fakultas Syariah mengeluarkan sebuah jurnal yang judulnya, maaf-maaf saja, homoseksualitas adalah suara kami, suara IAIN. Dan disebutkan di sana bahwa orang yang mengingkari homoseksual adalah orang-orang primitif. Dan kami akan menuntut Departemen Agama untuk mengesahkan perundang-undangan atau undang-undang yang membolehkan perkawinan sesama jenis. Masya Allah. Kalau yang mengucapkan itu orang-orang beranting, bertato di pasar-pasar, preman-preman, itu pun kita menyatakan mungkar. Lalu bagaimana di sebuah lembaga pendidikan dididik anak-anak Islam, putra putri muslimin, namanya pun nama-nama Islam. Tidak ada yang bernama Peter atau yang bernama Mikael atau yang semisalnya, tidak ada. Namanya nama-nama Islam. Ya Subhanallah, Subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Masih ada di beberapa orang-orang akademisi di negeri ini yang meyakini bahwa Al-Quran bukanlah kitab suci yang memiliki nilai sakralitas. Sampai di salah satu perguruan tinggi Islam di Jawa Timur, seorang dosen berani menulis nama Allah dalam secarik kertas, kemudian diletakkan di lantai kelas dan diinjak dengan kakinya. Kemudian apa? Ingin membuktikan bahwa Al-Quran sama seperti bahasa yang lainnya dan huruf-huruf lainnya, hanya sebuah hasil peradaban saja. Mau dikemanakan negeri kita? Ini kemungkaran besar. Allah marah besar. Ya Subhanallah. Kemudian muncul sebuah disertasi dari perguruan tinggi Islam yang lainnya di Jawa Tengah, juga dengan judul Islam atau Al-Quran bukanlah kitab suci. Kalau ada yang membakar Al-Quran di Eropa, kita marah, demo, membakar ban, membakar toko. Semua itu gak bermanfaat. Loh kan kita harus marah. Ya, kita harus marah. Tapi marah itu tidak identik dengan anarkis. Kita sendiri tanpa disadari telah meninggalkan Al-Quran. Telah meninggalkan Al-Quran. Berapa banyak aturan dan syariat Al-Quran yang kita abaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang-orang di Eropa dalam sebuah majalah membuat karikatur Nabi Muhammad, kemudian diletakkan di atas sorbannya bom, kita marah. Ya, pantas marah karena Nabi kita dihina. Tapi sebelum mereka menghina Nabi kita tanpa disadari, ternyata kita umat Islam yang membukakan jalan untuk itu. Berapa banyak perintah Nabi yang dilecehkan, berapa banyak perintah Nabi yang diolok-olok, dipermainkan, ditertawakan. Banyak sekali. Contoh saja yang sekarang lagi beredar, maaf-maaf saja, ini jenggot ya. Maaf teman-teman Islam yang belum berjenggot, semoga diberi hidayah oleh Allah. Ini perintah Nabi. Ini perintah Nabi. Nabi kita. Dan ini akhlaknya para ulama, para sahabat Nabi, para Rasul Allah. Kemudian dikatakan bahwa orang yang berjenggot itu goblok. Masya Allah. Betapa sakitnya hati umat Islam. Diolok-olok atribut-atribut Islam. Ya, Islam itu kan tidak hanya simbol, benar. Tapi bukan berarti kita meninggalkan simbol itu secara total. Kalau dikatakan Islam itu ada simbol-simbolnya, ya, semuanya harus diamalkan. Baik simbol zahir maupun batinnya. Yang berjenggot, ikhlaskan niat karena Allah, mengikuti perintah Nabi. bukan untuk yang lainnya. Dan banyak lagi syariat Islam yang diolok-olok. Nabi Lut mengharamkan pernikahan sesama jenis karena dia tersinggung, marah katanya, ketika dua putrinya ditawarkan kepada kaumnya, wahai kaumku, jangan kalian mendatangi sesama jenis, menggauli sesama jenis, ini putri-putriku, dia lebih suci, lebih bersih untuk kalian. Kaumnya gak mau, tetap maunya sesama jenis. Maka Nabi Lut tersinggung dan marah, akhirnya mengharamkan perbuatan homoseksual. Masya Allah, Nabi yang mulia, Rasul yang agung, membawa syariat Allah. Nah ini sekarang di masyarakat mulai ada, di pendidikan-pendidikan kita. Maka jangan berharap terlalu banyak kita akan diberi oleh Allah pemerintah yang cinta syariat Islam. Mari kita koreksi diri kita. Cara-cara provokatif, baik melalui mimbar-mimbar atau orasi-orasi, demo-demo, buletin-buletin yang isinya hanya mengkritisi pemerintah secara terbuka, tidak membawa manfaat. Apa fungsinya buletin Islam hanya berisi seperti itu? Hampir-hampir tidak ada beda dengan media massa lainnya. Jangan. Binalah umat Islam dengan binaan Al-Quran dan Sunnah. Dengan itu harapannya berbagai tindak anarkis dan teror terhindar dan terhenti. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Dan tak lupa dalam kesempatan ini saya menghimbau semua yang hadir dan yang belum hadir yang mendengarkan nasihat ini untuk bersama-sama punya rasa tanggung jawab terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, dan terhadap bangsa dan negara ini. Menjadi tugas bersama kita untuk melakukan pembenahan-pembenahan yang positif, dengan cara yang positif, dengan cara yang islami, cara yang terbimbing. Kemudian jangan lupa pula untuk banyak-banyak kita berdoa kepada Allah, memohonkan kebaikan untuk pemerintah kita dengan mengatakan, ya Allah, berikan hidayah-Mu kepada pimpinan-pimpinan kami. Jadikanlah hati mereka hati yang cinta Islam. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang menghormati syariat-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada mereka para pembantu, para pembisik yang mengajak dan membisikkan kebaikan. Jangan Kau berikan kepada mereka kaki tangan yang menjerumuskan mereka dan membuat makar. Ya Allah, lindungi pemerintah kami dari makar-makar musuhnya. Lindungi mereka dari niat-niat jahat musuh-musuh agamamu. Demikian kita menyempatkan untuk berdoa. Jangan lupa kalau kita bangun di malam hari berdoa, kalau kita sholat duha kita berdoa, di samping itu diri kita, keluarga kita, akhirat kita, juga untuk pemerintah kita. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga Allah menjadikan ini bermanfaat untuk semua. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.